Fida, non. Aku kan sering bacain TikTok kamu di komen-komen gitu. Mm-mm. Tanggapan kamu gimana sama orang-orang yang ngehujat kamu kayak gitu? Ya, iya ya. Kan wis kadung ya, tapi aslinya ngene iki gak usah nyangkem. Kayak apa kayak tidak berguna. Mbok meneng no ae. Iya, meneng ae. Aku ya tak te gulune ya. Mangane dadi wong rasa nyangkem ya to kayak lagu iki. Gak usah nyangkem, Mas. Ayo. Rungokno mangane. Rungokno. Ki rungokno. Ayo. Mending kowe anteng mbok wis rasa nyangkem. Lembengane rasa-rasa otakmu kui gelap banyu pacaran.